Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. malam ini adalah paragraf terakhir dari halaman ke-7 dari karya Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i yang berjudul Nasihati li Ahli Sunnah. Halaman yang ke-7, paragraf yang terakhir paling bawah. Kata beliau rahimahullah, antum ta'lamuna ya ahli sunnah anna a'da'akum يشمتون بكم وأن أعداء الإسلام ما يهابون إلا إياكم فهم يحرسون على تشتيت شملكم بأي وسيلة. Kata beliau rahimahullah, antum ta'lamun, kalian sebenarnya menyadari dan memahami, ya ahla sunnah, wahai segenap kalangan ahli sunnah, anna a'da'akum, bahwa musuh-musuh kalian, yashmitu nabikum, selalu berusaha untuk membenci, menghalang-halangi, memusuhi dakwah kalian, wa anna a'da'an islam, dan tentunya kalian juga menyadari bahwa musuh-musuh Islam, ma yahabuna illa iyyakum, mereka tidak takut kecuali kepada kalian, kepada ahlu sunnah. Fahum yahrisun, oleh sebab itu mereka berusaha keras, ala, untuk tashtiti, memecah belah, melemahkan, syamlakum, kekuatan dan persatuan kalian, bi ayyi wasilatin, dengan cara apapun, dengan cara apapun. Ikhwati fillah rahimakumullah, melalui paragraf singkat ini beliau Fadilatul Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullah mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa perjalanan dakwah ini akan selalu dihadapkan dengan sekian banyak rintangan. Perjalanan dakwah ini pasti ada musuhnya. Itu harus disadari. Artinya siapapun yang kemudian terjun di dalam dakwah salafiyah, siapapun yang kemudian terlibat di dalam kegiatan dakwah ahli sunnah, dia harus menyadari betul bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Perjalanan ini tidak akan berjalan sebagaimana yang kita angan-angankan. Lancar terus tanpa aral, tanpa ada rintangan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Perjalanan dakwah ini akan selalu saja dihadapkan dengan musuh, musuh, musuh, musuh. Yang menentang, menentang, menentang, menentang. Kontra, kontra, kontra, kontra, terus. Ini perjalanan dakwah. Jadi kita tidak kaget, tidak berkecil hati, tidak bersedih, tidak galau dalam bahasa sekarang ini, apabila kemudian Allah memunculkan musuh di hadapan kita. Atau bahkan mungkin musuh itu Allah munculkan dari belakang kita, dari arah yang tidak pernah kita sangka. Artinya kita tidak menyangka bahwa si A, si B, si C, si D akan menjadi musuh. Tetapi pada kenyataannya A, B, C, D tadi betul-betul menjadi musuh. Sebagaimana halnya kita menganggap E, F, G, H sebagai orang yang paling memiliki potensi untuk memusuhi dakwah. E, F, G, H sebagai pihak yang sangat sangat besar kemungkinannya menolak dakwah ini. Ternyata pada kenyataannya berbeda. Justru E, F, G, H mereka lah yang kemudian tampil membela dakwah ini. Mereka yang kemudian ikut memperjuangkan dakwah ahli sunnati wal jamaah. Ini semua menunjukkan bahwa hidayah itu semua ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Nah, sekali lagi siapapun yang kemudian terlibat di dalam dakwah yang mulia ini. Nah, dari awal harus mempersiapkan mental. Harus mempersiapkan mentalnya bahwa musuh itu akan selalu ada. Dari kalangan kaum muslimin sendiri, demikian juga dari luar lingkaran umat Islam. Dari luar lingkaran umat Islam, musuh-musuh akan selalu hadir. Nah, tentu hikmahnya sangat besar. Tentu hikmahnya sangat besar. Dengan adanya musuh yang muncul, kesabaran kita diuji. Kesungguhan kita di dalam beragama dan berislam itu kemudian akan terlihat kualitasnya. Nah, akan terlihat kualitasnya. Demikian juga dengan munculnya musuh-musuh. Musuh-musuh dakwah. Akhirnya dakwah ini akan semakin tamayyazat, akan semakin tampil beda. Akan semakin tampil beda. Nah, sekarang misalkan sebagai contoh. Hari-hari ini tidak sedikit saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita sendiri, di tengah-tengah masyarakat dipandang, dinilai sebagai bagian dari organisasi radikal Islam. Dituduh isu berkembang bahwa dakwah ini merupakan dakwah kekerasan. Nah, dianggap sebagai bagian dari terorisme global yang membahayakan kepentingan negara dan bangsa. Nah, isu tidak sedap seperti ini memang terus berkembang. Ada yang sengaja menghembuskannya, ada yang karena sama sekali tidak mengetahui, hanya sekedar prasangka saja. Nah, ada yang memang dari awal menjadikan dakwah ini sebagai objek didik. Apapun isu negatif yang berkembang, dakwah ahli sunnah terus diposisikan sebagai objeknya. Mungkin. Nah, mungkin. Ini kan musuh. Ini namanya aral dan rintangan. Tetapi ketika musuh-musuh seperti ini muncul, di satu sisi kita mengucapkan istighfar kepada Allah Azza wa Jal, memohon pertolongan darinya agar kita lulus dari ujian seperti ini. Tetapi di sisi yang lain kita juga mengucapkan syukur, alhamdulillah. Karena justru dengan keberadaan musuh-musuh dan isu seperti ini, akhirnya akan terlihat juga ternyata isu-isu tersebut tidaklah benar. Ternyata isu-isu tersebut tidaklah benar. Ketika isu ini muncul, tidak semua orang kemudian menerima. Menerima langsung tanpa melakukan cross-check. Langsung menerima, melahap mentah-mentah isu tersebut, tambah kemudian klarifikasi. Itu tidak mungkin. Sunnatullah. Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Pasti akan selalu saja ada pihak-pihak, beberapa orang yang kemudian mencari kebenaran berita, kevalidan informasi. Demikian juga melakukan klarifikasi. Benarkah dakwah salafiyah seperti yang diisukan? Benarkah dakwah ahli sunnah seperti yang dituduhkan? Melalui orang-orang seperti inilah kemudian terlihat jelas, oh ternyata dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah tidaklah seperti yang diisukan. Bukan gerakan radikal, bukan kegiatan yang mengajak umat untuk bertindak kekerasan, bukanlah pengajian yang kemudian menghasung pengikutnya untuk melakukan aksi-aksi anarkis. Bukan. Dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah bukanlah hal yang seperti itu. Nah, tetapi yang jelas ikhwati fillah barakallahu fikum, kita harus mempersiapkan diri, mental kita, nah, diskis kita, nah, kejiwaan kita harus betul-betul dipersiapkan untuk menghadapi sekian banyak musuh. Sekian banyak musuh. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang pertama kali di Gua Hira, lalu beliau pulang ke rumah. Kemudian ditemani sang istri, diselimuti, diberikan motivasi, diberikan semangat. Nah, sampai-sampai ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Wahai suamiku, orang seperti engkau ini tidak akan mungkin dihinakan Allah. Engkau adalah orang yang berakhlak mulia, memuliakan tamu, membantu orang yang lemah, nah, memperhatikan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Nah, orang seperti anda tidak mungkin dihinakan Allah. Pasti Allah muliakan." Kemudian ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala mengajak Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menemui pamannya Waraqah bin Naufal, salah seorang alim min ahlul kitab, salah seorang pendeta yang memiliki ilmu dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan Nasara, Waraqah bin Naufal. Semua peristiwa yang dialami oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira diceritakan sepenuhnya dari awal hingga akhir, tidak ada yang terlewatkan. Kata Waraqah bin Naufal, "Sesungguhnya yang datang menemuimu wahai Muhammad di Gua Hira adalah Nabus. Dialah malaikat yang juga datang menemui Musa alaihi salatu wassalam." Artinya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian kata Waraqah bin Naufal, "Demi Allah, demi Allah, seandainya aku masih hidup ketika masyarakatmu wahai Muhammad mengusirmu dari kampungmu sendiri." Karena ketika itu Waraqah bin Naufal sudah berusia lanjut. Telah berusia lanjut. Dan Waraqah bin Naufal termasuk satu dari sekian, dari beberapa orang yang masih teguh memegang ajaran Nasrani sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kata Waraqah bin Naufal, "Wahai Muhammad, seandainya aku masih hidup ketika orang-orang kampungmu, masyarakatmu, keluargamu mengusirmu dari rumah dan kampung halamanmu sendiri." Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kemudian bertanya kepada Waraqah bin Naufal dalam penuh keheranan, "Awa mukhrijiyahum?" Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Apakah mereka betul-betul akan mengusirku?" Apa jawaban Waraqah bin Naufal? Kata beliau, "Waraqah bin Naufal, sungguh wahai Muhammad, siapapun yang menyerukan dakwah seperti yang engkau dakwahkan pasti akan mendapatkan perlakuan yang sama." Nah, dan itu dibenarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan diceritakan di dalam hadis yang sahih, di dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya sampai kepada kita. Artinya, siapapun yang ingin berislam sebagaimana Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam secara utuh, murni, bersih, tidak ditambah, tidak dikurang, maka dia akan mendapatkan ujian seperti ujian yang telah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu pasti. Itu pasti. Maka ahlu sunnah as-salafiyun merupakan gambaran nyata dari umat Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahlu sunnah as-salafiyun, mereka adalah gambaran nyata dari kaum muslimin yang hidup di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sisi kesamaannya karena mereka semua ingin mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam segala-galanya. Dalam seluruh hal dan semua perkara, mereka selalu ingin mencontoh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan selalu menjadikan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai timbangan untuk menentukan benar atau salahnya ucapan dan perbuatan mereka. Nah, sementara Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menjelaskan di dalam hadis yang sahih, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaud ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Islam ini mulai diawali dengan keterasingan. Asing. Aneh. Dianggap berbeda dari keumuman orang. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa sayaudu ghariban. Dan kelak suatu saat Islam ini akan kembali asing seperti mulanya. Lalu Nabi memberikan hiburan untuk mereka yang terasing, fatuba lil ghuraba. Maka alangkah beruntungnya kaum yang terasing. Kaum yang terasing. Mereka yang ingin berislam berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman as-salafus saleh. Nah, kalau misalkan pun tidak diasingkan, tidak dikucilkan, dia sendiri yang merasa terasing. Dia sendiri yang merasa berbeda. Nah, dia sendiri yang merasa berbeda. Dan ini kebenaran sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, walhamdulillah Ahlus Sunnah mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kembali kepada dalil, dalil, dalil, dalil. Ini kan pernyataan dan komitmen kita. Dalile ono opo ora? Kan gitu. Ini komitmen Ahlus Sunnah. Dalile ono opo ora? Melakukan kegiatan seperti itu yang dianggap dan diyakini sebagai ibadah. Dianggap dan diyakini sebagai ibadah. Dalile ono opo ora? Dalilnya ada enggak? Artinya dasar dari Al-Qur'an, dasar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh, ada. Dalilnya Allah berfirman demikian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Ya. Kalau memang ada dalilnya seperti yang Anda sampaikan tadi. Siapakah yang memahami ayat dan hadis ini seperti yang Anda pahami? Coba sebutkan untuk saya, sampaikan kepada kami, siapakah ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus saleh, yang memiliki pemahaman terhadap ayat dan hadis seperti pemahaman Anda? Tahu jangan-jangan Anda sendiri yang memahami ayat tersebut dengan cara seperti ini. Barangkali Anda sendiri yang memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang Anda yakini. Padahal di dalam berislam bukan hanya Al-Qur'an, bukan hanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, tetapi cara memahami Al-Qur'an dan cara memahami hadis yang sahih itu, cara memahaminya tidak dikembalikan kepada pemahaman masing-masing, tidak dikembalikan kepada pemahaman kelompok, organisasi, bukan. Tetapi dikembalikan kepada generasi Islam yang paling puncak, generasi emas, yaitu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sekarang sebagai salah satu contoh, nah, salawat akbar, kegiatan salawat akbar, Kulon Progo bersalawat, misalkan itu, Kulon Progo bersalawat di alun-alun, misalkan tanggal sekian, tanggal sekian. Harap menggunakan pakaian serba putih. Harap ya, menggunakan pakaian serba putih. Dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, kumpulkan semua. Bapak-bapaknya yang datang, ibu-ibunya yang datang semua. Dari kampung pakai pick up, pakai bis-bis kecil, pakai mobil pribadi, sepeda motor, beca, andong, dan yang semisalnya. Datang semua, tungplak-plak, dibuatkan panggung. Tamunya dari Jakarta, Habib Syekh. Kan itu. Kulon Progo bersolawat. Ini kumpul jadi satu. Katanya sebagai bukti cinta kepada Rasulullah. Alasannya inilah bentuk mahabbah Ar-Rasul. Sayang dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betul, seorang muslim harus mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi. Benar, dan kita sepakat bahwa setiap muslim itu harus membuktikan mahabbahnya untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, baginda yang tercinta. Beliau adalah orang yang kita cintai melebihi diri kita sendiri. Kita sepakat. Tetapi pertanyaan, dalile ono apa ora? Apakah ada dalilnya melaksanakan kegiatan seperti itu sebagai bentuk cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Apakah Nabi mengajarkannya? Apakah para sahabat melakukannya? Siapa yang paling besar rasa cintanya kepada Nabi Muhammad? Kita atau para sahabat? Jelas tanpa ada sedikit pun keraguan bahwa para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terbukti kecintaan mereka. Sementara kita yang mengaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, apa buktinya? Apakah kita sudah siap merelakan nyawa, harta, darah, dan apapun yang kita punya untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam seperti yang telah dilakukan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain? Ataukah selama ini kita masih lebih mencintai harta kita, lebih mencintai pekerjaan kita, lebih memilih profesi kita dibandingkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Diajak ngaji, diajak belajar agama, sik masih kerja. Kan begitu. Ini untuk mengukur rasa cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat jelas sudah ada dibuktikan. Mereka berhijrah. Kaum muhajirin berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yang ditinggal semuanya. Rumahnya ditinggal, tanahnya ditinggal, harta bendanya ditinggal, keluarganya ditinggal, semua ditinggal. Yang dibawa cuma pakaian yang melekat di badan dan sebilah pedang. Tentunya dengan keimanan untuk berangkat ke Madinah, untuk hijrah, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini buktinya kan. Kalau kita belum terbukti. Nah, maka bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus terukur, harus teratur. Siapa yang mengatur? Islam itu sendiri. Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya kita mencontoh para sahabat. Jadi pertanyaannya, kalau ada kegiatan seperti itu, Kulon Progo bersolawat atau yang lain, Surakarta bersolawat, Tegal bersolawat, Surabaya bersolawat, Klaten bersolawat, semua sampai tingkat desa pun begitu, Jatisrono bersolawat, nama-nama desa yang lainnya. Jadi pertanyaannya, dalile ono ora? Dalilnya itu ada apa enggak? Ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah untuk Nabi Muhammad. Wah ya, ayat ini surat Al-Ahzab. Salawat dan ucapkanlah salam untuk Nabi Muhammad. Ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Nabi di dalam hadis yang sahih bersabda, barang siapa yang mengucapkan salawat untukku sekali saja, Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali salawat. Kita bersalawat, Allahumma salli alaihi wasallim, sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Itu bentuk-bentuk salawat. Kalau kita ucapkan sekali saja, Allah akan membalas 10 kali lipat. Ini dalilnya. Kita kembali kepada prinsip yang kita telah singgung di depan tadi. Kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan Anda anggap sebagai dalil. Kalau ada dalilnya dari hadis yang sahih dan Anda anggap itu sebagai dalil. Pertanyaannya, pemahaman siapa yang Anda pakai untuk memahami ayat dan hadis tersebut? Marilah kita kembalikan cara memahami ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kepada generasi pertama umat ini, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Saya sepakat dengan Anda bahwa setiap muslim harus sebanyak-banyaknya bersalawat untuk Nabi. Saya sepakat. Dan ahlu sunnah adalah kelompok yang paling sering mengucapkan salawat. Bagaimana tidak sering? Oh, kita ngaji sedikit-sedikit sallallahu alaihi wasallam, sedikit-sedikit sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu ahlu sunnah terus ngaji. Yang dibaca itu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kita yang paling sering. Nah, tetapi praktek atau cara kaifiyah untuk mengamalkan ayat dan hadis tadi, mengamalkan ayat dan hadis tadi, nah, dengan caranya siapa? Dengan caranya siapa? Contohnya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka prakteknya tidak melaksanakan acara yang seperti yang diselenggarakan. Mereka tidak melaksanakan ayat dan hadis tadi dengan menyelenggarakan acara-acara yang seperti ini. Mereka mempraktekkan, mereka melaksanakannya cukup ketika mendengar nama Nabi Muhammad, mereka mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam. Cukup seperti itu. Cukup dengan cara seperti itu. Nah, jadi pertanyaan dalile ono apa ora? Ono. Alhamdulillah kalau ada. Pertanyaan berikutnya, pemahaman yang digunakan untuk memahami dalil tersebut, pemahamannya siapa? Apakah ada contohnya dari sahabat? Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini tandanya cinta kepada Nabi. Betul, kita semua cinta kepada Nabi. Tapi mengungkapkan cinta kepada Nabi kan harus mengikuti aturan. Harus mengikuti aturan. Tidak semua orang yang mengatakan cinta Nabi kemudian sa'sa'e. Sembarangan, asal-asalan, tak gelem dhewe, tidak. Ungkapan cinta kepada Nabi SAW itu ada aturannya. Katanya cinta sama Kanjeng Nabi. Katanya cinta sama Kanjeng Nabi. Yang ikut kegiatan salawatan akbar seperti itu, tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, tidak sholat isya. Loh, katanya tresno sama Kanjeng Nabi. Kok jenengan boten sholat isya? Ini sudah tanda tanya besar. Dan itu terjadi. Dan betul-betul terjadi. Para peserta itu di beberapa daerah yang ikut salawatnya tidak sholat isya. Jangankan sholat isya, sehari-hari aja gak sholat. Maghrib yang gemboten, asar, zuhur juga tidak. Apalagi subuh. Apalagi subuh, tidak. Ini baru sholat saja. Baru masalah sholat. Mereka tidak kerjakan. Bagaimana mau dikatakan sebagai orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mencintai Nabi alaihi salatu wasallam itu dibuktikan dengan keseriusan kita untuk meneladani Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam segala hal. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada untuk kalian semua pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Uswatun hasanah, teladan yang baik dalam hal apa? Fi kulli syai', dalam hal apapun, dalam segala-galanya. Cara makannya, cara minumnya, dari hal-hal yang paling sederhana sampai yang paling besar, itu harus cocok dan sesuai dengan ketentuan dan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawatan karo wujud. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahalazim. Ini kok katanya tresno sama Kanjeng Nabi. Sambil gerak-gerak kayak gini, ini ngutut enggak berhenti nih. Ngutut enggak berhenti. Astaghfirullahaladzim. Mudut. Sudah azan isya nih. Berarti kita berhenti dulu. Oke, insya Allah kita akan lanjutkan setelah salat isya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.